tunggu dulu. Aku sedikit agak curiga sama dia ini. Ini ada apa sih? Tunggu dulu, ini kan masih bujangan. Masa pagi-pagi keramas? Jangan-jangan kau ada main sama tetangga sebelah. Itu dia. Jujurlah kau. Habis dari mana kau? Ada apa nih? Itu Pak Ustadz, siang-siang masa mandi basah. Masya Allah. Anak muda Pak Ustadz. Iya nggak apa-apa, dia kan udah balik. Ya udah kita ngaji dulu. Udah kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Trans TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Iqra yang insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji surah Al-Ma'idah, tepatnya pada ayat 6. Untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita mendengarkan adik kita untuk membacanya. Faddali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi tadi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Kemudian langsung saja. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Iya. Wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum aw jaa ahadun minkum min al-ghaith aw lamastumu an-nisa falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Ayat ini membicarakan tentang bersuci. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan seorang muslim itu suci zahirnya, suci batinnya. Kesucian batin yang terdiri dari dua, yaitu kesucian dari kesirikan, kesucian dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian ada lagi kesucian zahir. Ada tiga kesucian zahir itu apa? Dengan toharoh. Toharoh itu apa? Itu pembersihan. Satu, dari najis, dari hadas. Meliputi apa? Pakaian kita, tempat kita, baju kita. Hari ini kita mau berbicara tentang satu, wudu. Kedua, mandi janabah. Yang tadi apa? Goleng-goleng gitu kepala ya? Siapa tuh tadi tuh? Masya Allah. Yang ketiga baru tayamum. Nah, di dalam Islam bertoharah itu kunci dari kabulnya seluruh ibadah. Kalau dia tidak bersuci, maka ibadahnya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Apa hadas kecil? Diangkat dengan berwudu. Hadas besar diangkat, hadas kecil diangkat dengan berwudu kalau ada air, kalau tidak dengan tayamum. Hadas besar diangkat dengan apa? Dengan mandi atau tayamum kalau tidak ada air. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membicarakan, hai orang yang beriman, jika engkau ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajahmu. Bukan disemprot. Iya, ya, Ustaz. Iya kan? Ya, bukan apa? Bukan. Bukan ya. Kemudian faghsilu wujuhakum, ini wajah, ilal wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga wudu, dialirkan airnya ke sini, dibasuh, bukan disemprot-semprot begitu, ya, tapi dialirkan airnya, dialirkan ke marafiq ini, siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, sapu, disapu, ya. Nah, atau disapu seperti ini, bukan diambil air, mentang-mentang udah sanggulnya besar terus giniin aja gitu, nggak boleh. Atau yang, nah, seperti itu. Iya, bulan tidak sempurna begitu. Kemudian fagusilu, kemudian kaki, dibasuh kaki, ya sampai ke mata kaki. Nah, itulah berwudu. Jadi wudu itu satu syaratnya niat. Yang kedua, meratakan air ke tempat yang diwajibkan. Yang ketiga, harus menghilangkan sesuatu yang menghalangi wudu itu. Islam tidak melarang orang pakai kutek. Tapi Islam menginginkan dia wudu dulu berpakai kutek. Nah, begitu. Karena cat kuku itu apa namanya? Menahan masuknya air. Bukan tidak boleh pakai kuteknya. Silakan mau pakai hitam, kuning, biru, silakan, subhanallah. Ya, seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi Islam menekankan di sini tentang wudu. Yang kedua, tentang mandi janabah. Jadi mandi janabah itu disebabkan dengan beberapa. Satu, tadi orang yang mengeluarkan sperma, baik dia mimpi, nah itu harus apa? Dia mandi janabah. Kemudian mati, kecuali orang yang meninggal dalam syahid. Mati syahid, orang yang wafat dalam syahid tidak perlu dimandikan. Tapi kalau mati biasa, maka harus mandi. Yang ketiga, apabila bertemu dua yang disunat, itu gak perlu dijelaskan, udah tahu kan maksudnya. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ini khusus perempuan, nifas, wiladah, dan haid. Saya mau tanya dulu Pak Ustaz. Masya Allah. Ini terus terang aja, saya ini kan hobinya makan. Iya kan? Kalian kan tahu saya kan hobinya makan. Ngemel gitu Pak Ustaz. Iya. Kadang-kadang saya sudah ambil wudu, saya makan lagi. Masya pertanyaannya Allah. Itu batal apa enggak Pak Ustaz? Masya Allah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, saya akan menjawab pertanyaan Ustaz kita ini setelah pesan-pesan yang berikut ini.